السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita masuk pada surat yang berikutnya dari tafsir yang ringkas Taisir Al-Karim Ar-Rahman, yaitu surat An-Nisa. Surat An-Nisa turun di Madinah sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Awfi dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, nazalat suratun Nisa bil Madinah. Berarti surat An-Nisa Madaniyah. Demikian pula diriwayatkan oleh Ibnu Mardawih dari Abdullah Ibnu Zubair dan juga Zaid Ibnu Thabit radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridhai mereka para sahabat yang mereka mengatakan bahwa surat ini turun di Madinah. An-Nisa yang maknanya adalah para wanita, karena memang berkait dengan apa yang dibahas di dalamnya tentang hukuk zaujiyah, hak-hak suami istri, dan khususnya hak-hak istri, dan apa yang berkait dengannya dari urusan keluarga. Barakallahu fikum. Disebutkan oleh Abdullah bin Abbas tentang surat ini, kata beliau, lamma nazalat suratun Nisa, ketika turun surat An-Nisa, Nabi menyatakan la hadz, tidak ada lagi yang namanya al-hadz, yakni penahanan atau menahan sesuatu. Semuanya harus terbuka dan disampaikan. Qul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan tentang surat An-Nisa, khamsu ayatin ma yasurruni anna li fiha dunya wa ma fiha. Ada 5 ayat di dalam surat An-Nisa yang aku sungguh lebih senang dengan 5 ayat tadi daripada dunia dan seisinya. Aku lebih suka dengan 5 ayat ini daripada dunia dan seisinya. Kemudian beliau sebutkan satu-satu ayat-ayat di dalam surat An-Nisa yang menggembirakan. Pertama ayat Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Allah tidak akan mendolimi hamba-hambanya sebiji dzarrah pun. Yang kedua, intajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Ayat kedua yang mengembirakan adalah, jika kalian menghindari dosa-dosa besar, kata Allah, kami akan hapuskan semua dosa-dosa kalian. Yang ketiga, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Yang ketiga, ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, sesungguhnya Allah enggak akan mengampuni dosa syirik, tetapi Allah akan mengampuni dosa yang lainnya bagi siapa yang Allah kehendaki. Yang berikutnya adalah ayat Allah Subhanahu wa taala, lau annahum idzalamu anfusahum ja'uka. Kalau saja mereka ketika berbuat zalim kemudian meminta datang kepada engkau ya Rasul, kemudian meminta didoakan kepada Allah agar diampuni dosa mereka, maka niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Ini di masa Rasulullah SAW hidup. Kemudian berkata Imam Al-Hakim rahimahullah, hada isnadun sahihun. Sanad ini sahih, kata beliau. Demikian pula dikatakan oleh Abdul Razak dalam Musannaf, yang juga meriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, khamsa ayatin, sama seperti tadi disebutkan dengan sanadnya, bahwasannya Abdullah bin Mas'ud menyatakan lima ayat dalam surat An-Nisa, lahunna ahabbu ilayya minad dunya jami'an. Sungguh lima ayat ini dalam surat An-Nisa lebih aku cintai dari seluruh dunia ini. Disebutkan ayat-ayat tadi. Kalau tadi baru sebutkan empat, dalam riwayat yang kedua disebutkan wa intaku hasanah yudha'ifha. Kalau itu amalan baik, Allah akan lipat-lipatkan. Ini juga kabar gembira. Yang sungguh lebih menggembirakan daripada kita mendapatkan apapun dari dunia ini. Bahkan diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, bahwasanya disebutkan dari Abdullah bin Abbas, bukan Abdullah bin Mas'ud, dari sahabat Abdullah bin Abbas, ada 8 ayat di dalam surat An-Nisa yang semuanya itu lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya. Khairun lihadil ummah mimma tala'at alaihi syamsu wa gharabat. Dengan lafaz yang sedikit berbeda, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ada 8 ayat di dalam surat An-Nisa yang sungguh lebih baik bagi umat Islam ini daripada semua yang disinari oleh matahari ketika terbit dan ketika terbenam. Artinya semua dunia yang disinari matahari ketika terbit dan ketika terbenam, tidak ada yang bisa mengalahkan 5-8 ayat yang disebutkan. Tapi 8 ayat, yang 5 sama dengan riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Sedangkan tambahan 3-nya adalah ayat Allah Subhanahu wa taala, yuridullahu liyubayyana lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba alaikum wallahu alimun hakim. Allah menghendaki agar menjelaskan kepada kalian sejelas-jelasnya, dan Allah menghendaki untuk membimbing kalian sunnah-sunnah yang diajarkan atau yang telah diajarkan sebelum kalian. Wa yatuba alaikum, dan Allah ingin memberikan taubat pada kalian. Allah alimun hakim, maha berilmu dan maha memiliki hikmah. Berarti ini yang keenam. Yang berikutnya yang ketujuh, wallahu yuridu an yatuba alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una syahawati an tamilu mailan 'azima. Ayat dalam surat An-Nisa juga Allah katakan Allah yuridu an yatuba alaikum. Allah ingin agar kalian mendapatkan taubat, agar kalian diberi taubat, jadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun mereka-mereka yang mengikuti syahwat, mereka ingin kalian cenderung kepada syahwat itu secara keseluruhan. Adapun mereka-mereka yang mengikuti syahwat, menginginkan kalian agar kalian diperbudak oleh hawa nafsu. Sedangkan Allah menginginkan agar kalian mendapatkan ampunan. Ini menggembirakan sekali. Yang ke-8, Allah berfirman di dalam surat An-Nisa juga, Masya Allah, yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Yuridullah an yukhaffifa ankum. Allah ingin agar kalian mendapat keringanan, kemudahan. Ikhwan ibn a'azakullah, Allah memerintahkan kita untuk berpuasa, tidak makan, tidak minum, menahan makan, menahan minum, menahan syahwatnya, bukan untuk memberatkan, untuk agar kalian mendapatkan pahala, agar kalian mendapatkan kebaikan, agar kalian mendapatkan kemudahan, agar kalian mendapatkan ampunan. Dan Allah sudah ringankan, tidak berat puasa sehari, apalagi disunnahkan untuk sahur. Tasahharu fa inna fi sahuri barakah. Makan sahurlah, karena sungguhnya pada makan sahur itu ada barakah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu berat? Tidak berat. Walhamdulillah rabbil alamin. Maka dikatakan dalam ayat dalam surat An-Nisa, yuridullah an yukhaffifa ankum. Allah ingin untuk meringankan kalian, tidak memberatkan kalian. Sebagaimana dalam ayat lainnya, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan untuk kalian, Allah tidak menghendaki kesusahan. Demikian ikhwan ibn a'azakumullah, ditambah dengan yang 5 tadi, berarti 8. Disebutkan hadis ini juga atau asar ini dalam riwayat Imam Hakim dari jalan Abi Nuaim, dari Sufyan ibn Uyainah, dari Abdullah ibn Abi Yazid, dari Ibn Abi Mulaikah. Beliau mendengar dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, saluni an surat An-Nisa, fa inni qara'tul Qur'ana wa ana saghir. Tanyalah padaku, tanyakan padaku tentang surat An-Nisa, karena aku membacanya dan aku mempelajari Quran seluruhnya dalam keadaan aku sejak kecil, masih kecil sudah mempelajarinya. Tsumma qala hadza haditsun sahih ala syartaini wa lam yukhrijahu. Kata Imam Hakim, hadis ini sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim, dan keduanya tidak meriwayatkan hadis ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini sebagai mukaddimah yang saya ambil dari tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kita masuk pada tafsir yang ringkas, Taisir Karimur Rahman. Qala Sa'di rahimahullah, iftataha ta'ala hadhihi surah bil amri bi taqwahu. Allah membuka surat An-Nisa dengan perintah untuk bertakwa. Qala Allah ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Kata Allah سبحانه وتعالى, wahai manusia, اتقوا ربكم, bertakwalah pada Rabb kalian, allati khalaqakum, yang menciptakan kalian, min nafsin wahidah, dari satu jiwa, menciptakan kalian dari satu jiwa, wa khalaqa minha zawjaha, dan kemudian menciptakan daripadanya pasangannya. Ini menciptakan Hawa dari Adam. Allah ciptakan pertama kali Adam, kemudian Allah ciptakan Hawa dari Adam. Wabatsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Setelah itu Allah tebarkan semua turunannya manusia yang banyak laki-laki dan perempuan. Maka bertakwalah kepada Allah yang dengannya kalian saling meminta dan juga dengannya kalian saling bersilaturahmi. Sesungguhnya Allah atas kalian selalu mengawasi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti kata Syekh Sa'di dalam tafsirnya ringkas bahwasanya Allah membuka surat ini dengan perintah untuk bertakwa. Al-has ala ibadatihi, anjuran untuk beribadah kepadanya. Wal amr bisilatil arham, dan perintah untuk bersilaturahmi. Wal has ala dzalik, dan juga anjuran untuk menyambung silaturahmi. Wa bayyana sabab ad-da'i al-mujib li kullin min dzalik. Kemudian Allah jelaskan sebab-sebabnya. Sebab yang menganjurkan, sebab yang mengharuskan kita untuk melakukan semua itu. Wa annal mujib li taqwahu, di antaranya faktor yang mendorong, yang mengharuskan seseorang untuk bertakwa pada Allah adalah dia, Allah yang memelihara kalian, yang menciptakan kalian. Warazaqakum, yang memberikan rezeki pada kalian. Warabbakum, yang memelihara kalian. Bini'amihil azimah, dengan kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak. Perhatikan, Allah katakan, ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian. Rabb artinya yang memelihara, yang menciptakan. Alladhi khalaqakum, yang menciptakan kalian dan menciptakan untuk kalian semua fasilitas-fasilitas kehidupan kalian. Maka rububiyah Allah adalah sebab yang mengharuskan kita agar beribadah hanya kepadanya dan bertakwa hanya kepadanya. Wa min jumlatiha khalaqakum min nafsin wahidah. Di antara ciptaan Allah atau di antara apa yang Allah berikan pada kalian adalah Allah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, kemudian Allah ciptakan pasangan-pasangannya. Dalam surat yang lain Allah katakan, wa khalaqnakum azwaja. Kami ciptakan kalian berpasang-pasangan. Di sini disebutkan min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Allah ciptakan dari satu jiwa, kemudian Allah ciptakan daripadanya pasangannya. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Allah katakan litaskunu ilaiha, agar kalian merasa tenteram kepadanya. Artinya dengan adanya pasangan yang Allah ciptakan. Allah ciptakan suami istri, maka seseorang akan tenteram dengan istrinya. Sebagaimana sebaliknya istrinya akan tenteram dengan suaminya. Liyunasibuha, kata Syekh Sa'di, liyunasibuha, untuk bisa cocok dengannya. Allah ciptakan laki-laki, Allah ciptakan pula perempuan. Subhanallah, berbeda bentuk ciptaannya, berbeda sifat-sifatnya, berbeda keadaan dan kekuatannya. Tetapi subhanallah, klop, saling mencocoki. Liyunasibuha. Fayaskun ilaiha. Maka seorang laki-laki akan tentram dengan istrinya dan seorang istri akan tentram dengan suaminya. Wa tatimmu bidzalikan ni'mah, sehingga kenikmatan Allah semakin sempurna Allah berikan pada hamba-hambanya. Wa yasul bihi surur, dan dengan itu akan didapat kebahagiaan. Maka Allah katakan, ayyuhan nas, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, beribadahlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah yang menciptakan kalian berpasang-pasangan, yang menciptakan kalian dan menciptakan pasangan-pasangan kalian. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. itu sebagai al-mujib, sesuatu faktor penyebab kenapa kita harus beribadah pada Allah, karena Allah yang menciptakan kita, karena Allah yang memberikan kenikmatan kepada kita, karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita berpasang-pasangan, masyaallah. Wa kadzalika minal mujib ad-da'i li taqwahu tasa'ulukum bihi wa ta'dhimukum. Termasuk yang menyebabkan kita harus bertakwa kepada Allah adalah tasa'ulukum, kalian saling meminta dengan nama Allah. Bagaimana meminta dengan nama Allah? As'aluka billah, aku meminta dengan nama Allah. Dan biasanya kaum muslimin kalau sudah diminta dengan membawa nama Allah, enggan untuk menolak, niscaya langsung akan diberi. Mengapa? Karena sama-sama mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Kalian saling meminta dengan nama Allah. Mengapa kalian tidak mengagungkan Allah dengan ibadah, dengan takwa Allah, dengan berpuasa, dengan salat wajib, dengan qiyamul lail, dengan sedekah, dengan zakat? Bukankah kalian kalau meminta, as'aluka billah, aku meminta dengan nama Allah. Mengapa kalian tidak agungkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahmu? Hatta innakum idza aradtum qada'a hajatikum, hingga kalian kalau ingin menunaikan hajat-hajat kalian atau menyelesaikan urusan-urusan kalian, kalian pun bertawassul juga dengan nama Allah Subhanahu wa taala, artinya berdoa, meminta. Wa su'ali billah, meminta dengan nama Allah. Fa yaqulu man yuridu dhalika li ghairihi. Misalnya kalau hajatmu ada pada si fulan, kamu akan berkata pada fulan dengan kalimat as'aluka billah, aku minta kepadamu dengan nama Allah. Antaf 'alal amr al-fulani, aku mohon kepadamu dengan nama Allah, kerjakan ini, kerjakan itu. Li 'ilmihi bima qama fi qalbihi min ta'dhimillah. Mengapa kalian memakai nama Allah? Karena dia tahu, karena kamu tahu bahwa orang tersebut di hatinya ada pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah da'i anna yarudda min sa'alahu man sa'alahu billah. Biasanya kalau memintanya dengan nama Allah, maka tidak akan ditolak. Karena orang yang dimintanya juga mengagungkan Allah, maka enggak ditolak. Fakama 'azamtumuhu bidzalik falt'azzimuhu bi'ibadatihi wa taqwahu. Sebagaimana engkau mengagungkannya dalam meminta, maka demikian pula engkau mengagungkannya di dalam ibadah kepadanya, di dalam ketakwaan kepadanya. Wa bil ikhbar bahwa khalaqahum min nafsin wahidah, dan dalam berita yang Allah sebutkan bahwa dia menciptakan kalian dari satu jiwa, khalaqakum min nafsin wahidah wa annahu bathahum fi aqtaril ard, dan berita bahwa Allah menyebarkan kalian di seluruh pelosok dunia, ma'ruju'ihim ila aslin wahid, padahal kalian semuanya dari satu orang, dari satu sumber, yaitu dari Adam alaihi salam. Di sana ada isyarat liya'tifa ba'duhum ala ba'd, agar sebagian kalian berkasih sayang dengan sebagian yang lain, karena mereka itu saudara kalian satu bapak, yaitu Adam, satu ibu, yaitu Hawa. Mereka bukan orang lain. Mereka sama-sama manusia yang merupakan turunan Adam alaihi salam. Karena Allah menyatakan khalaqakum min nafsin wahidah, jiwa yang satu adalah Adam alaihi salam. Dan jangan pedulikan syubhatnya orang-orang bodoh. Jangan pedulikan syubhatnya ahli filsafat. Bukankah wahidah itu mu'annas? Kalau mu'annas berarti yang diciptakan Hawa dulu, baru kemudian dari sana diciptakan pasangannya. Karena disebutkan khalaqa minha zaujaha dengan mudzakkar. Berarti perempuan kemudian disebabkan pasangannya yang laki-laki, yaitu Adam. Itu nasallahu salam al-afiyah, kebodohan. Mereka hanya menyebarkan kebodohannya. Karena memang an-nafsu dalam bahasa Arab adalah mu'annath, yang maknanya jiwa, dari sosok jiwa. Sedangkan zauj terpakai untuk laki-laki dan perempuan, terpakai untuk mudzakkar dan mu'annath, karena maknanya adalah pasangan. Suami pasangan, laki-laki juga pasangan. Maka dikatakan zaujaini. Ikhwan ibn a'azakumullah. Maka nafsi wahidah tidak ada khilaf di kalangan para ahli tafsir, maknanya adalah Adam alaihi salam. Sedangkan yang dikatakan khalaqa minha zaujaha, dan Allah ciptakan dari Adam pasangannya, adalah Hawa. Apalagi dengan hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwasanya Adam diciptakan, bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Dan tulang rusuk Adam atau tulang rusuk manusia yang paling bengkok adalah yang paling bawahnya. Demikianlah keadaan perempuan. Selalu dalam keadaan bengkok. Kalau dipaksa diluruskan akan patah. Kalau tidak dipaksa diluruskan akan selalu bengkok. Au kama qala fi riwayah, atau sebagaimana dikatakan dalam riwayat-riwayat hadisnya, bahwasanya Adam yang pertama diciptakan, kemudian diciptakan pasangannya dari tulang rusuk Adam alaihis salam. Dan ini yang juga membenarkan bahwasanya manusia ada yang diciptakan dengan bapak dan ibu, seperti kalian semuanya dan kita semuanya. Ada yang diciptakan hanya dari bapak tanpa ibu, dan hanya oleh ibu tanpa bapak, dengan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang diciptakan dari seorang ibu tanpa bapak hanya Maryam alaihissalam. Hanya Isa alaihissalam, afwan. Maksudnya ibunya adalah Maryam. Hanya Isa alaihissalam yang diciptakan dari seorang ibu, yaitu Maryam, tanpa bapak. Dan bagi Allah mudah. Tapi sekarang sebaliknya, yang diciptakan dari bapak tanpa ibu siapa? Hawa. Diciptakan dari Adam tapi tidak ada ibu, hanya dari bapak saja. Dan ada pula manusia yang diciptakan tanpa bapak, tanpa ibu, yaitu Adam sendiri alaihis salam. Berarti Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kekuasaannya, bahwa Allah bisa menciptakan manusia tanpa bapak, tanpa ibu, yaitu Adam. Dan Allah maha kuasa untuk menciptakan manusia dengan bapak, tanpa ibu, yaitu Hawa. Dan Allah maha bisa untuk menciptakan manusia dari seorang ibu tanpa bapak, yaitu Isa alaihis salam. Dan Allah menciptakan seluruh manusia dari bapak dan ibu. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan bahwa benar-benar Adam adalah yang pertama diciptakan, dan baru kemudian istrinya Hawa, pasangannya Hawa, yang Allah ciptakan dari dirinya, dari tulang rusuknya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam pengkhabaran tadi, berita dari Allah ini menunjukkan bahwa seluruh manusia dari satu bapak. لِيَعْطِفَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَيُرَقِّقْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ, agar saling menyayangi, agar saling mencintai, agar saling lembut sesama manusia, karena mereka itu sesungguhnya dari satu bapa. Jangan saling menyombongkan diri. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, dalam haji wada, Nabi SAW menyatakan, كُلُّكُمْ مِنْ آدَمْ وَآدَمْ مِنْ تُرَابْ لا فضل لعجمي على عربي ولا عربي على عجمي إلا بالتقوى. Kalian seluruhnya dari Adam, dan Adam adalah dari tanah. Enggak ada keistimewaan Arab di atas non Arab, tidak ada keutamaan non Arab di atas Arab kecuali dengan ketakwaan. Enggak ada keutamaan yang hitam di atas yang putih di atas yang merah. إلا بالتقوى, kecuali dengan ketakwaan. Ikhwan ibn a'azakumullah, muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian diiringi dengan kalimat dari ayat Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Wa qarna al-amr bitaqwahu bil amr bi birril arham, kemudian diiringkan dengan perintah, setelah perintah untuk bertakwa kepada Allah diperintahkan untuk silaturahmi, menyambung hubungan kerabat. Wa nahya an qati'atiha, dan larangan untuk memutus hubungan keluarga. Li yu'akkid hadzal haqq, untuk menegaskan hak ini. Wa annahu kama yalzamul qiyam bi haqqillah, dan bahwasanya sebagaimana diharuskan untuk menegakkan hak Allah, demikian pula wajib menegakkan hak-hak makhluk. Hak-hak Allah dengan kalimat wattaqu, bertakwalah kepada Allah. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, wahai manusia bertakwalah pada Rabb kalian. Ini hak Allah. Kemudian diakhiri dengan alladzi tasaaluna bihi wal arham, yang kalian menyambung silaturahmi dengan nama Allah, yang kalian saling meminta dengan nama Allah. Artinya kalian hendaklah memberikan hak-hak makhluk juga. Perbaiki hablum minallah, dan perbaiki pula hablum minan nas. Khususan al-aqrabin, khususnya kerabat yang lebih dekat. Al-aqrab fal-aqrab, yang lebih dekat lebih wajib kalian tunaikan hak-haknya. Balil qiyam bihuquqihim huwa min haqqillahi alladhi amara bihi, bahkan menunaikan hak-hak mereka termasuk menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang memerintahkan, karena Allah yang menyuruh. Maka kita memberikan hak istri, hak orang tua, hak kerabat, hak saudara, itu dalam rangka menjalankan perintah Allah, dalam rangka menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Ta'ammal kaifa iftataha hadhihi surah bil amri bit taqwa. Perhatikan kata Syekh Sa'di rahimahullah. Perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuka dengan perintah untuk takwa. Kemudian perintah untuk menyambung silaturahmi, kemudian perintah untuk memberikan hak-hak istri dan juga hak-hak suami. Tsumma ba'da dzalika, kemudian setelah itu dirincikan urusannya lebih detail lagi di dalam ayat-ayat berikutnya sampai akhir surat An-Nisa. Subhanallah, betapa indahnya Al-Quran. Berarti ayat pertama ini ringkasan. Inti yang akan dibahas dalam surat An-Nisa ada di ayat pertama. Yani min awalis surah ila akhiriha, dari awal surah sampai akhirnya menjelaskan hak-hak tadi. Faka'annaha mabniyatun ala hadhil umuril madhkurah, maka seakan-akan pembahasan dalam surat An-Nisa dari awal sampai akhirnya itu dibangun di atas prinsip-prinsip yang sudah disebutkan di ayat pertama, yaitu taqwallah, ketakwaan pada Allah, kemudian hak-hak suami istri, kemudian hak-hak kerabat, kemudian urusan yang berkait dengan itu. Kemudian setelah itu mufassalah, dirincikan oleh Allah Subhanahu wa taala ayat demi ayat sampai akhir surat An-Nisa. Kemudian pada ucapannya wa khalaqa minha zaujaha, juga ada isyarat di sana, tanbih ala muraati haqqil azwaj, untuk memperhatikan hak-hak pasangannya masing-masing. Para istri perhatikan hak suami, para suami perhatikan hak istri, masing-masing menunaikan hak-haknya, dan harapkannya, harapkanlah apa yang dia ingin dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya seorang istri menunaikan hak suami, hak dirinya diharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian dari suaminya. Artinya tidak banyak menuntut. Demikian pula seorang suami, tunaikan hak istrimu, setelah itu hakmu harapkan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dari istrimu. Artinya tidak banyak menuntut. Jangan sebaliknya, kewajibannya terhadap pasangannya tidak pernah peduli, tapi hak pribadinya selalu mereka tuntut, mana hak saya, mana hak saya, mana hak saya. Itu namanya egois. Hanya memikirkan dirinya sendiri. Padahal perintahnya perhatikan hak-hak orang lain. Sebagai istri, perhatikan hak suami. Sebagai suami, perhatikan hak. Masing-masing menunaikan hak yang lainnya, niscaya akan turun mawaddah warahmah, kasih sayang. Akan muncul dari Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan rumah tangga. Akan turun dari Allah Subhanahu wa taala ketenteraman dalam rumah tangga. Likauniz zaujat makhluqat minal azwaj. Dan jangan lupa pula bahwa perempuan-perempuan ini, para istri, diciptakan dari laki-laki. Dulunya Hawa diciptakan dari Adam. Fa bainahum wa bainahunna aqrab nasab. Berarti antara laki-laki dengan perempuan ada nasab yang sangat dekat sekali. Wa ashadda ittisal. Sangat erat hubungannya. Ikhwani fillah a'azzakumullah. Mengapa demikian? Karena asal muasalnya satu, yaitu Adam. Kemudian dari Adam diciptakan Hawa. Dipaham yang dimaksud? Artinya kamu dan istrimu dan para istri, kamu dan suamimu itu sungguhnya tadinya, dulunya satu. Tak terpisahkan, kemudian Allah pisahkan menjadi dua, Adam dengan Hawa, tadinya satu. Ikhwan fillah a'azzakumullah, betapa dekatnya, betapa eratnya hubungan antara suami dengan istri. Wa aqrab alaqah, sangat dekat sekali hubungannya. Ikhwan fillah a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian bahwa sudah terlihat akan dibahas di dalam surat An-Nisa ini berkisar tentang itu insyaallah taala. Tasallu taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.